Gini, coba bayangkan skenario ini. Anda bangun pagi, ngambil ponsel di meja nakas, terus mulai baca berita terbaru sambil minum kopi. Rutinitas standar ya buat kebanyakan orang. Nah iya, beritanya itu kerasa relevan banget, kayak sangat pas gitu dengan pandangan politik dan minat Anda. Terus Anda nonton video seorang tokoh politik terkenal yang lagi bikin pernyataan super kontroversial. Yang otomatis memancing emosi kan? Tepat, Anda marah, terus tanpa pikir panjang, Anda langsung share video itu ke grup keluarga di WhatsApp. Dan boom, perdebatan sengit langsung meledak pagi itu juga. Tapi, mari kita putar balik waktu sebentar. Ada satu fakta krusial yang Anda lewatkan. Apa itu? Berita yang Anda baca tadi ternyata ditulis sepenuhnya oleh robot. Dikurasi dan disuapkan ke layar Anda oleh algoritma tak kasat mata yang ya terus merekam pergerakan mata Anda. Dan video politikus tadi itu ternyata deepfake. Wah. Ya, cuma ilusi digital yang disintesis dari ribuan sampel suara dan foto yang sebenarnya nggak pernah terjadi di dunia nyata. Dan yang menakutkan adalah, itu bukan lagi fiksi ilmiah. Itu adalah realitas dari sistem pencernaan informasi kita setiap hari saat ini. Dan presis dari situlah penelusuran kita kali ini bermula. Hari ini kita akan membedah tumpukan jurnal, analisis media, dan secara spesifik masuk ke bab 10 dari sebuah literatur komprehensif tentang disrupsi digital dan kecerdasan buatan dalam jurnalistik di Indonesia. Oke, ini topik yang sangat berat tapi penting banget. Sangat penting. Misi kita hari ini jelas, mengupas tuntas gimana teknologi ini lagi meruntuhkan dan membangun ulang cara berita diproduksi, kenapa kebenaran jadi konsep yang sangat rapuh, dan yang paling penting, kenapa Anda yang lagi dengerin ini harus sangat peduli tentang apa, bukan cuma siapa ya, tapi apa yang mengendalikan informasi di layar ponsel Anda. Betul, dan untuk memahami skala kerusakannya atau perubahannya ini, kita harus sadar kalau landscape media kita tuh lagi ngalamin guncangan tektonik terbesar. Ini yang paling besar sejak kemerdekaan pers pasca tahun 98. Undang-undang pers itu ya? Iya, Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dulu kan aturan itu dirancang buat ngelindungin jurnalis dari sensor negara, dari rejim otoriter. Konsepnya tuh dulu sederhana banget. Gimana tuh? Biarkan wartawan nyari fakta, terus editor yang nyaring, lalu mesin cetak yang menyebarin. Sesimpel itu. Tapi hari ini, definisi dasar tentang siapa itu jurnalis, apa itu berita, dan gimana informasi mengalir, itu nggak lagi ditentuin sama pemimpin redaksi. Terus ditentuin sama siapa? Didekonstruksi oleh barisan kode mesin, oleh algoritma. Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita telusuri akar masalahnya, robot jurnalis ini kan nggak tiba-tiba muncul di ruang redaksi gitu aja ya. Pasti ada fondasi rumah yang bergeser duluan. Tepat sekali, fondasinya hancur. Kita bicara tentang hancurnya otoritas penjaga gerbang informasi atau gatekeeper ya istilahnya. Dulu di era media cetak atau TV, manusia yang pegang kendali. Editor profesional yang nyaring informasi, mastiin narasumbernya valid, dan ya ngebuang rumor murahan. Dan sekarang kekuasaan buat nyaring itu udah pindah. Pindahnya massal ke raksasa platform digital, kayak Facebook, Google, X, atau TikTok. Nah, pergeseran gatekeeper ini ibaratnya gini. Coba bayangkan Anda punya sebuah klub malam yang sangat bergengsi. Oke, klub eksklusif nih ya? Iya. Terus Anda tiba-tiba mutusin buat mecat petugas keamanan profesional di pintu depan. Padahal petugas ini punya pengalaman bertahun-tahun ngenalin mana pengunjung yang bawa ID palsu atau siapa yang punya niat bikin rusuh. Wah, berisiko banget dong. Banget. Lalu Anda ganti petugas itu sama sebuah pintu otomatis berteknologi AI. Tapi masalahnya, mesin pintu ini diprogram cuma dengan satu tujuan tunggal. Bikin klub itu seramai mungkin. Jadi dia nggak peduli siapa yang masuk? Nggak peduli. Pintu itu secara otomatis cuma bakal ngizinin masuk orang-orang yang teriak paling keras, pakai baju paling mencolok, atau yang rekam jejaknya paling sering memicu perkelahian. Kenapa? Karena dalam logika mesin itu, keributan adalah definisi dari rame, dan rame berarti sukses. Ah, analogi yang luar biasa pas. Dan dalam industri teknologi, kita menyebut keramaian ala klub tadi itu sebagai attention economy, atau ekonomi perhatian. Ekonomi perhatian, gimana tuh cara kerjanya di dunia nyata? Jadi gini, mesin pintu otomatis di analogi Anda tadi kan nggak peduli apakah pengunjung di dalam lagi nikmatin musik atau malah saling lempar botol kan, selama mereka nggak keluar dari ruangan itu. Nah, algoritma media sosial itu dirancang semata-mata buat maksimalkan engagement. Waktu yang kita habisin natap layar gitu ya? Persis. Seberapa sering Anda ngeklik, ngasih like, atau ninggalin komentar? Dan tebak, emosi apa yang paling cepat memicu orang buat engage? Marah? Kemarahan, ketakutan, sensasionalisme. Algoritma mengenali pola ini dan akhirnya memprioritaskan konten emosional jauh di atas kebenaran faktual. Karena ya algoritma kan memang nggak pernah diajari cara membedakan mana fakta, mana fiksi. Kalau semua lalu lintas perhatian publik bergeser ke platform yang cuma ngejar emosi ini, berarti model bisnis media konvensional otomatis hancur dong. Pengiklan kan pasti naruh uangnya di tempat yang paling rame audiensnya. Betul sekali. Media arus utama tiba-tiba ngerasa kekurangan dana. Dan ironisnya, mereka terpaksa ikut main di ekosistem yang beracun ini. Cuma buat bertahan hidup ya? Iya. Mereka jadi terdorong bikin berita sensasional, motong proses verifikasi, atau bikin judul clickbait. Kalau nggak gitu, mereka mati. Ada data soal penurunan kualitas ini nggak sih? Ada. Dan ini kerasa banget di lapangan. Data dari Dewan Pers kita itu sangat merefleksikan kepanikan struktural ini. Anggota Dewan Pers, Ibu Rosarita Niken, itu mencatat spesifik kalau mayoritas aduan masyarakat saat ini berpusat pada media daring. Aduan soal apa biasanya? Akar masalahnya seragam. Kurangnya proses verifikasi. Coba Anda bayangkan, sebuah ruang redaksi dipaksa nerbitin 50 artikel sehari per satu jurnalis. 50? Gila, itu sehari loh. Cuma buat ngejar algoritma mesin pencari. Jadi, proses nelpon narasumber buat verifikasi ganda itu udah jadi semacam kemewahan waktu yang nggak mampu mereka beli. Kualitas benar-benar dikorbankan demi kuantitas klik. Disinilah bagian yang sangat menarik. Bentar, kalau media konvensional dituntut ngasilin ribuan artikel cuma buat ngimbangin algoritma, sementara kapasitas ngetik manusia kan terbatas banget. Pasti capek kan manusia? Iya, pasti cari jalan pintas. Mereka mulai mengotomatisasi jurnalisme itu sendiri. Di sumber yang kita bahas ini, dipaparkan gimana ruang redaksi modern sekarang dijejali oleh apa yang disebut Natural Language Generation atau NLG. Nah, secara mekanis, NLG ini tuh ngubah alur kerja tradisional secara drastis. Bayangkan laporan keuangan sebuah perusahaan multinasional. Tebalnya bisa ratusan halaman, penuh angka, persentase, tabel. Bikin pusing tuh bacanya. Banget. Dulu jurnalis ekonomi harus duduk berjam-jam baca tabel itu, nyari anomali laba ruginya, terus dirangkai jadi artikel. Sekarang Associated Press misalnya, mereka pakai sistem AI yang nyedot data mentah itu dalam hitungan milidetik. Milidetik langsung jadi artikel? Langsung. AI ini ngenalin tren naik turunnya, nyocokin sama template bahasa manusia, dan boom, nerbitin ribuan artikel laporan keuangan per kuartal secara instan. Pembaca hampir nggak bisa bedain itu ditulis mesin atau reporter senior. Wah, itu sih The Washington Post juga lakuin kan? Mereka punya bot yang namanya Heliograph. Ah iya, Heliograph. Pas pemilu kan dipakai ini. Iya, pas pemilu lokal. Bayangin, ada ribuan TPS dan distrik yang harus dilaporin hasil suaranya. Kan nggak mungkin ngirim satu jurnalis ke tiap TPS. Biayanya mahal banget. Nggak bakal sanggup. Terus Heliograph ngapain? Heliograph ini ngambil aliran data suara mentah dari Komisi Pemilihan Umum, terus dia otomatis nulis berita-berita lokal pendek untuk setiap distrik secara real time. Dan asal tahu aja, ini bukan cuma fenomena di luar negeri. Di Indonesia juga udah banyak diadopsi. Betul. Lanskap lokal kita juga gerak cepet banget. Kompas misalnya, mereka udah pakai AI buat melakukan personalisasi konten. Personalisasi itu maksudnya gimana? Disesuaikan sama pembaca? Iya. Mesin mereka nganalisis jejak digital Anda, artikel apa yang dibaca sampai habis, topik apa yang Anda lewatin, terus mesin ini nyusun halaman depan yang unik khusus disesuaikan buat layar Anda sendiri. Keren juga ya sebenarnya. Kalau Tempo beda lagi kan? Nah, kalau Tempo, mereka mengintegrasikan AI buat mempercepat proses fact-checking. Jadi pas ada tokoh politik pidato, terus ngeluarin klaim statistik, AI Tempo bisa seketika nyisir ribuan dokumen publik, anggaran negara, dan arsip berita lama. Buat ngecek itu bohong atau enggak? Tepat. Seketika langsung ketahuan. Bahkan sekarang, proses distribusi sampai ke milih foto thumbnail yang paling mancing interaksi pun, itu udah dipandu sama analisis data kecerdasan buatan. Tapi tunggu dulu. Kalau kita lihat ini dari kacamata bisnis ya, ini kan memunculkan satu pertanyaan gede banget. Kalau AI bisa baca data jutaan kali lebih cepat, nyusun kalimat tata bahasanya sempurna, terus BBC juga pakai buat nerjemahin kelima bahasa sekaligus. Dan mesin nggak pernah minta uang lembur. Nah, itu dia. Terus ngapain perusahaan media masih mau pertahanin jurnalis manusia? Logika efisiensi perusahaan kan pasti ujung-ujungnya pemecatan massal. Berarti wartawan sekarang ini lagi ngajarin mesin yang bakal gantiin posisi mereka sendiri dong. Nah, kegelisahan itu tuh yang jadi inti perdebatan besar saat ini. Ada perdebatan antara de-skilling versus upskilling. Oke, de-skilling dulu. Itu maksudnya penurunan kemampuan ya? Betul. Pandangan pesimis khawatir kalau jurnalis bakal jadi terlalu bergantung sama AI. Akibatnya, kemampuan analitis dan investigasi dasar mereka jadi tumpul. Mereka cuma jadi operator mesin, sekedar ngedit dikit teks muntahan ChatGPT, terus tekan tombol publish. Kalau itu yang terjadi, ya masa depan jurnalis emang suram. Iya sih, tapi ada pandangan sebaliknya dong, upskilling. Nah, kalau upskilling, argumennya gini. Kalau AI bisa ngerjain semua tugas administratif yang ngebosenin dan berulang, kayak ngetranskrip rekaman wawancara 3 jam, ngumpulin data saham harian, atau nyortir ratusan rilis pers. Kan lumayan tuh, hemat waktu. Justru itu membebaskan waktu jurnalis buat ngelakuin hal-hal yang sama sekali nggak bisa dipahami sama baris kode manapun. Inilah kenapa tokoh kayak Komarudin Hidayat dari Dewan Pers sangat nekanin prinsip human in the loop. Manusia di dalam lingkar proses. Persis. AI emang bisa ngolah data jumlah korban bencana alam jadi artikel terstruktur. Tapi AI kan nggak punya kemampuan buat turun ke tenda pengungsian, ngelihat keputusasaan di mata seorang ibu yang kehilangan anaknya, berempati sama penderitaannya, dan nangkap nuansa sosiologis dari kelambanan birokrasinya. Bener juga ya. Karena jurnalisme esensinya tuh tentang manusia yang nyeritain kondisi manusia lain. Mesin cuma merakit kata, tapi manusialah yang ngasih makna dan konteksnya. Tepat sekali. Oke, jadi di dalam ruang redaksi yang diawasi etika jurnalistik, AI ini kayak asisten super yang ngebantu banget. Tapi masalahnya teknologi ini kan open source, murah bisa diakses siapa aja. Dan ini yang ngeri. Kan tadi algoritma media sosial secara alami menghargai konten yang mancing amarah. Nah, kalau kita mempersenjatai aktor-aktor jahat pakai AI untuk bikin konten provokatif itu secara massal, wah, ini sih resep buat bencana informasi. Dan faktanya bencana itu udah terjadi secara sistematis. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ya, mereka udah menginventarisasi ribuan hoaks yang nyebar luas tiap tahun di Indonesia. Apalagi pas pemilu ya, pasti melonjak drastis. Wah, lonjakannya ekstrim banget. Dan apa yang bikin ekosistem ini mematikan adalah konsep asimetri informasi. Asimetri informasi? Ibaratnya karena nyebarnya hoax itu lebih cepat dari koreksinya gitu. Betul. Bayangin ada hoax yang dirancang buat memicu kemarahan. Misalnya klaim palsu kalau ada kelompok etnis tertentu nyuri kotak suara. Wah, itu nyebarnya bakal kayak api di hutan kering. Orang-orang langsung share ke puluhan grup tanpa mikir panjang karena udah keburu emosi duluan kan? Iya. Sementara itu, untuk ngelurusin hoax tersebut, seorang jurnalis harus nyari saksi mata, verifikasi dokumen, wawancara polisi, dan nulis artikel klarifikasi. Yang mana artikel faktual itu seringnya ngebosenin. Pas kebenarannya akhirnya tayang, kebohongannya udah keliling dunia 2 kali lipat. Persis. Dan sekarang makin parah karena kita masukin ancaman deepfake ke dalam persamaan itu. Nah, deepfake ini, kalau dulu hoax cuma teks panjang di WA, kita masih gampang ragu. Tapi deepfake ini memanipulasi bukti visual dan audio. Mengubah fundamental kebenaran itu sendiri. Sebuah perangkat lunak AI bisa dilatih pakai pidato lama seorang presiden, terus nyiptain video baru beresolusi tinggi di mana presiden itu seolah-olah ngumumin perang atau ngakuin korupsi. Gerak bibirnya pas, intonasinya persis. Gila sih. Buat jurnalis, ini pasti mimpi buruk epistemologis kan? Gimana cara kerjanya kalau mata dan telinga kita sendiri udah nggak bisa dipercaya? Dan jangan lupa, mesin algoritma media sosial yang kita bahas tadi, itu memperparah penyebaran ilusi ini lewat yang namanya filter bubble atau gelembung filter. Kalau saya ibaratkan, filter bubble ini kayak kita dikurung di dalam rumah kaca. Oke, rumah kaca. Gimana tuh? Tapi dindingnya bukan kaca tembus pandang biasa. Ini cermin satu arah yang canggih banget. Jadi kemanapun Anda nengok, depan, belakang, atas, Anda cuma ngelihat pantulan dari opini Anda sendiri, preferensi politik Anda, dan ketakutan Anda sendiri. Jadi kalau saya benci kebijakan A, cermin itu bakal ngasih pantulan artikel-artikel yang makin mendukung kebencian saya? Tepat. Semuanya kerasa absolut dan meyakinkan. Padahal di luar rumah kaca itu, dunia sebenarnya jauh lebih rumit. Tapi Anda nggak sadar karena mesin terus ngubah bentuk cermin itu biar Anda ngerasa nyaman, terus marah, dan yang penting... Nggak pernah logout. Analogi rumah cermin itu brilian sih buat ngejelasin bahaya utamanya, yaitu ilusi konsensus. kita jadi ngerasa seluruh dunia setuju sama kita. Padahal nggak gitu. Iya. Kalau satu kelompok di rumah cermin merah, kelompok lain di rumah cermin biru, terus dua-duanya terus-terusan disuapin narasi yang musuhan sama algoritma. Nah, kita akhirnya tiba di kondisi yang disebut para pakar komunikasi sebagai krisis epistemik. Krisis tentang gimana kita mengetahui apa yang nyata dan apa yang nggak nyata. Ya, itu dia. Ini tuh bukan lagi sekedar debat opini politik mana yang lebih baik. Ini adalah hancurnya kesepakatan kolektif kita tentang apa yang jadi fakta objektif. Kalau sebagian masyarakat percaya video deepfake itu asli tak terbantahkan, dan sebagian lagi teriak itu manipulasi, wah, repot ya. Dan platform media sosial terus aja ngambil untung dari pertengkaran itu. Titik temu yang jadi syarat berjalannya demokrasi itu bisa hilang sepenuhnya. Kan kita nggak bisa dialog publik kalau masing-masing pihak hidup di realitas alternatif yang beda. Jadi kalau realitas kita lagi dikepung dari segala arah nih, sama algoritma engagement, bot, hoax, deepfake, terus siapa dong yang jadi tameng buat publik? Peran jurnalis harus berevolusi total kan? Harus. Menjadi wartawan yang sekedar melaporkan kejadian atau reporter, itu udah nggak cukup lagi. Karena kalau soal cepet-cepetan laporan mah, jurnalis kalah sama netizen di Twitter ya? Betul. Kalah sama netizen di lokasi, dan kalah cepat ngerangkum informasi dari AI. Makanya, peran utama jurnalis sekarang bergeser jadi verifier atau pemverifikasi fakta, dan curator atau kurator konteks. Di tengah tsunami informasi sampah, tugas mereka jadi penyaring ya? Iya, nilai terbesar institusi pers sekarang tuh ngentiin arus itu. Nyaring, terus bilang ke publik, ini loh yang sebenarnya terjadi, dan ini alasannya kenapa ini penting buat Anda. Mereka bertransformasi jadi penjaga kebenaran atau truth gatekeepers. Tapi untuk jadi penjaga kebenaran di era sekarang, model buku catatan sama ballpoint aja nggak cukup kan? Wah, udah nggak mempan. Literasi digital tingkat lanjut, analisis big data, keamanan siber, itu udah jadi keterampilan bertahan hidup yang mutlak. Jurnalis sekarang harus bisa membongkar metadata foto buat bukti ini tuh hasil editan AI atau jepretan asli. Tapi ada paradoks yang tragis banget di sini. Di satu sisi gara-gara krisis epistemik tadi, masyarakat kan lagi butuh-butuhnya panduan kebenaran, butuh jurnalisme berkualitas. Tapi di sisi lain, karena media konvensional bertahun-tahun ikut main clickbait demi survive, tingkat kepercayaan publik ke mereka justru lagi di titik nadir. Orang-orang jadi mikir media arus utama sama aja kayak akun anonim nyari sensasi, kan? Persis. Terus gimana balikin kepercayaannya? Jalan keluarnya cuma satu. Transparansi absolut dan pembaruan kode etik. Kode etik jurnalistik kita yang mengedepankan akurasi itu sebenarnya masih sangat relevan. Tapi ya butuh interpretasi operasional baru. Maksudnya interpretasi baru tuh gimana? Ya misalnya, gimana kita mempertanggungjawabkan akurasi kalau algoritma fact-checking medianya ternyata punya bias data? Terus kalau bot beritanya bikin pencemaran nama baik, siapa yang dihukum? Programmernya, editornya, atau mesinnya? Nah, itu pertanyaan krusial. Dan kayaknya ini alasan kenapa langkah dari Dewan Pers kita baru-baru ini patut banget dikasih tepuk tangan ya. Mereka nggak nunggu industrinya hancur lebur dulu. Benar. Dewan Pers kita sangat responsif. Bulan Januari kemarin kan mereka nerbitin peraturan nomor 1 tahun 2025. Tentang pedoman penggunaan kecerdasan buatan dalam karya jurnalistik kan? Iya, aturan ini tuh proaktif banget. Bikin Indonesia jadi salah satu pelopor nyata di Asia Tenggara buat meregulasi AI secara spesifik di ranah jurnalistik. Berarti ada aturan main resminya sekarang? Ada. Peraturan ini tuh dasarnya adalah perisai pelindung yang menjamin manusia tetap pegang kendali. Konsep human in the loop yang kita bahas tadi akhirnya punya landasan hukum. Media diwajibkan ngelakuin pengungkapan atau disclosure secara transparan. Oh, jadi misal ada foto yang dibikin pakai AI, pembaca harus dikasih tahu. Wajib. Harus ada label atau watermark yang jelas. Pembaca punya hak fundamental buat tahu apakah ini ditulis manusia atau dirangkum machine learning. Ini buat nyegah kebohongan sengaja atau bias mesin. Wah, saya suka pendekatan ini. Jadi aturan ini tuh bukannya anti-teknologi, tapi nuntut pertanggungjawaban dari teknologi itu sendiri. Tepat. Perusahaan pers harus tanggung jawab penuh sama semua kontennya. Nggak peduli itu yang nulis anak magang umur 20 tahun atau superkomputer triliunan parameter. Asal usul informasi itu harus jelas. Biar kepercayaan publik pelan-pelan kebangun lagi ya. Iya. Mengingat Dewan Pers ini kan lembaga independen, Peraturan ini tuh nyelamatin jurnalisme dari jebakan diskilling massal, sekaligus ngembaliin tujuan teknologi ke arah yang benar, melayani kepentingan publik, bukan cuma manipulasi engagement. Pada akhirnya, nasib jurnalisme bukan ditentuin seberapa pinter AI niru tulisan manusia, tapi seberapa kuat nilai kemanusiaan kita ngatur batasan mesin itu. Kalau kita tarik benang merah dari penelusuran panjang kita hari ini, kita benar-benar lagi ngelihat pergeseran peradaban di layar sentuh ponsel kita. Guncangannya nyata banget. Kita mulai dari runtuhnya kekuasaan para editor tradisional direbut sama algoritma mesin pencetak duit, terus kita lihat gimana ruang redaksi kelabakan ngimbangin arus, sampai akhirnya nge-hire robot buat memproses data. Belum lagi ngerinya krisis epistemik gara-gara deepfake dan gelembung filter. Tapi untungnya, kita juga ngelihat perlawanan dari evolusi wartawan jadi verifikator, plus regulasi etika baru dari Dewan Pers. Tapi perlu dicatat ya, sistem pertahanan sekuat apapun yang dibikin sama ahlinya, itu nggak akan ada artinya tanpa keterlibatan Anda sebagai audiens. Pendengar kita ini ya. Iya, Anda yang lagi dengerin ini. Dalam ekonomi perhatian, Anda itu bukan sekedar penonton pasif. Perhatian Anda adalah mata uang yang ngegerakin seluruh ekosistem digital ini. Ibaratnya klik itu vote atau suara kita ya. Persis. Tiap kali Anda mutusin buat nggak nge-share video provokatif yang belum jelas asalnya, atau tiap detik yang Anda luangin buat baca artikel investigatif panjang daripada judul sensasional, Anda tuh lagi ngubah insentif ekonomi dari algoritma itu sendiri. Literasi digital dan skeptisisme rasional sebelum nekan tombol share itu benteng terakhir ya. Benteng yang memisahkan demokrasi kita dari krisis informasi yang nggak bisa diperbaiki. Pilingan Anda mendikte pasar, dan pasar mendikte apa yang bakal disajikan sama mesin. Nah, selama diskusi panjang ini, kita kan banyak nyoroti gimana AI ini terus-terusan disempurnakan. Suatu saat nanti, mesin ini pasti bakal mampu bikin konten berita yang presisinya tanpa celah ya. Tata bahasanya sempurna, kecepatannya nggak mungkin ditandingin jari manusia. Serba instan, dipersonalisasi spesifik buat Anda, dan 100% tanpa cacat. Tapi, mari kita akhiri dengan satu pemikiran yang mungkin bakal ngubah cara Anda memandang masa depan informasi kita. Apa itu? Kalau besok lusa, seluruh lautan digital kita dipenuhi sama konten buatan mesin yang terpoles dengan sangat amat sempurna. Akankah ketidaksempurnaan manusia justru berbalik jadi nilai jual yang paling langka dan mahal? Wah, ini menarik. Coba bayangkan, sebuah skenario di mana Anda rela bayar paket langganan berita premium yang harganya jauh lebih mahal cuma karena mereka berani jamin secara legal kalau tiap kata di dalamnya 100% bebas dari campur tangan AI. Anda bayar mahal justru untuk dapat bias editorial seorang manusia nyata, untuk nikmatin humor keringnya, emosinya yang meledak, gaya bahasanya yang mungkin agak berantakan tapi jujur, dan empati mentahnya yang sama sekali nggak bisa direplikasi oleh barisan kode mesin. Sesuatu yang organik ya? Iya. Apakah pada akhirnya, seiring dengan makin sempurnanya mesin meniru kita, sentuhan manusia yang cacat itu justru bakal jadi komoditas paling mewah yang tersisa di era digital? Silakan Anda renungkan.